Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Qala al-mu'allif Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang kedua dari anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah, yaitu al-khawf. Sudah kita selesaikan dari doa. Qala wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Dalil yang menunjukkan bahwasanya khawf adalah ibadah, takut, ia adalah ibadah. Ya, tentunya takut ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut yang terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu teranggap sebagai ibadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk khauf ila auliya syaitan, ya, untuk takut terhadap wali-walinya syaitan. Teman-temannya syaitan ataupun anak buahnya syaitan. Fala takhafuhum, kata Allah, jangan kalian takut kepada mereka, yaitu para awliya syaitan, para wali-wali syaitan dari kalangan kufar, musyrikin. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman. Jadi Allah SWT dalam ayat ini alaqa al-iman bil khauf. Allah Subhanahu wa taala alaq al-iman bil khauf. Allah mengaitkan keimanan ini teranggap dengan khauf ilallahi wahdahu. Ya, dikategorikan seorang beriman ketika dia memiliki sifat khauf, takut, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, maka yang seperti inilah sebagai ibadah. Qala rahimallahu ta'ala, atau dikatakan oleh syarih rahimallahu ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, al-khawfu huwa dha'ru. Al-khawf, persamaan katanya, yaitu bermakna al-dha'ru. Sama, khawf maknanya al-dha'ru, takut juga. Tayyib. Ya, dalam bahasa Arab banyak, ya, dari muradif kata-kata yang maknanya sama. Apa definisi khauf? Definisi khauf, ya, sebenarnya takut. Ya, takut ini sudah kita bisa membayangkan apa itu takut. Tanya. Cuma di sini diartikan wa huwa infialun, ya, infialun yasuru bitawakku'i ma fihi halakun au dararun au adhan. Takut definisinya yaitu infi'alun. Infi'al, perbuatan. Atau kejadian. Sama. Ya, perbuatan atau kejadian atau tindakan yahsuru, yang terjadi bitawaqqu'i ma fihi halakun, ya, suatu perbuatan yang terjadi bitawaqqu'i ma fihi halakun, bitawaqqu'i ma fihi halakun, karena terjadinya suatu perkara yang mengandung halak, kebinasaan, atau dararun, atau bahaya, ya, mudarat, ataupun adhan yang menyakitkan. Ini namanya khauf. Khauf adalah kejadian atau perbuatan yang terjadi yahsulu, ya. Terjadi, tercapai. Dikarenakan apa tercapainya? Perbuatan tersebut, ya. Atau keadaan tersebut tiada lain karena bitawakkui ma fi halakun. Dikarenakan khawatir terjadi padanya kebinasaan atau mudarat, ya, bahaya ataupun adzan, sesuatu yang menyakitkan. Ketika seseorang khawatir akan menimpa kepada dirinya sesuatu yang mengandung bahaya, ya, atau kebinasaan, ya, ataupun sesuatu yang menyakitkan, maka akan jatuh pada dirinya, ya, rasa takut. Ya, ini definisi takut. Suatu perbuatan atau suatu keadaan atau suatu tindakan yang terjadi dikarenakan kekhawatiran yang akan menimpa padanya dari kebinasaan atau mudarat ataupun sesuatu yang menyakitkan. Iya. Jadi muncul rasa takut pada diri-diri kita diakibatkan tadi. Ketika khawatir akan menimpa kepada kita kebinasaan. Ataupun kemudaratan, bahaya, sesuatu yang bisa membahayakan, maka akan muncul pada diri seseorang rasa takut. Atau sesuatu yang akan menyakitkan, maka muncul pula padanya takut. Waqad nahaa Allah subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i syaitan. Dan sungguh Allah SWT telah melarang untuk kita takut kepada wali-walinya syaitan, antek-anteknya syaitan, orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan, maka jangan takut kepada mereka. Wa amara bi khawfihi wahdahu, dan Allah SWT memerintahkan untuk takut hanya kepada Allah SWT semata. Ini yang tertera tadi di surat Al-Imran ayat yang ke-175. Qala wal khawfu thalathatu anwa'in. Al khawf, takut ini terbagi tiga. Sehingga dengannya, ya, dengan pembagian tiga rasa takut ini, kita akan mengetahui mana takut yang dianggap ibadah dan mana takut yang dianggap sebagai bukan ibadah. An-naw'ul awwal, jenis takut yang pertama, yaitu khawfun tabi'i. Ya, jenis takut yang pertama yaitu khaufun tabi'i, takut yang bersifat tabiat, takut secara tabiatnya. Dan masing-masing kita diberikan rasa takut yang bersifat tabiat, ya, bawaan. Masing-masing kita memiliki rasa takut yang bersifat bawaan, tabiat. Tabiatnya takut. Sifatnya dia memiliki sifat takut. Tanyib. Seperti apa contohnya? Ka khaufil insani minas sabu'i. Seperti seseorang takut terhadap sabu', binatang buas. Ya. Itu takutnya sifat tabiat. Ya, ketika mungkin berpapasan dengan harimau, iya, binatang buas, maka akan menimpa pada dirinya rasa takut. Ketika takut itu ada, takutnya ini kenapa? Karena muncul disebabkan tiga tadi, khawatir binasa, atau khawatir membahayakannya, atau khawatir menyakitinya. Iya. Dengan adanya salah satu yang tiga ini, maka muncul pada dirinya rasa takut, ya, terhadap binatang buas tadi. Khawatir diterkam mungkin, ya, sehingga dia binasa. Ini secara tabiat, ya, sudah nyer umpamanya, ya, rasa takut, ya, ataupun ular. Taib. Apalagi yang berbisa, apalagi sudah berdiri ularnya, siap mematuk. Taib. Tabiat manusia takut seperti itu. Ini binatang buas. Kadang bukan binatang buas pun ada sebagian orang yang takut. Takut kecoa atau apa lagi. Takut cicak. Padahal bukan binatang buas. Ada sebagian orang yang takut pada hal-hal tersebut. Wanari atau seperti seseorang takut terhadap api. Api yang menyala-nyala. Kenapa dia takut terhadap api tersebut? Karena khawatir membinasakannya, membahayakannya, atau api tersebut akan menyakitinya. Sehingga muncullah rasa takut, dan ini sifatnya tabiat. Demikian pula wal gharqi, seperti seseorang takut apa tenggelam. Tabiat kan, enggak bisa renang dibawa ke kolam renang. Menjauh terus. Banyak alasan, oh saya begini atau begitu. Padahal intinya takut. Melihat air itu sudah takut. Apalagi ketika apa? Didorong tiba-tiba. Wah, sudah pucat. Antum bisa lihat orang yang tidak biasa masuk air. Renang, kemudian dijorogin umpamanya, didorong. Pucat mukanya, ini luar biasa. Itu menunjukkan apa? Karena dia khawatir tenggelam. Khawatir tenggelam. Maka takut-takut yang seperti ini, itu sifatnya tabiat. Tabiatnya memang ada pada diri dia, rasa takut. Wahada, maka takut yang seperti ini, yang sifatnya tabiat, tabi'i, normal, wajar, sifat yang wajar. Wahada la yulamu alaihi al-abdu. Takut yang seperti ini, la yulam, tidak dicela alaihi al-abdu, seorang hamba dengannya. Artinya masing-masing kita ketika terjadi takut terhadap harimau, ataupun api, ataupun tenggelam, maka ini tidak tercela. Selama apa? Selama tidak menghantarkan untuk mengibadahi yang ditakutinya. Selama takut tersebut sifatnya tabiat saja, wajar, normal, karena khawatir binasa, khawatir membahayakannya, ini tidak tercela, tidak mengapa. Tetapi kalau sudah menghantarkan dia rukuk atau sujud di hadapan harimau tersebut, sampai sujud-sujud supaya tidak diterkam umpamanya, demikian pula sampai sujud di hadapan api dengan alasan supaya tidak merusak api ini, supaya baik, maka yang seperti ini baru tercela, bahkan bisa terjatuh ke dalam syirik. Tapi kalau masih dalam sifat wajar, tidak sampai mengagungkan yang ditakutinya, maka tidak tercela padanya. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah SWT firmankan tentang Musa alaihi salam, terjangkit pada beliau rasa takut di suatu waktu, suatu hari, suatu kesempatan. Kenapa? Karena beliau pun manusia. Beliau pun manusia. Diberikan rasa takut oleh Allah SWT yang bersifat tabiat, wajar, normal. Normalnya orang. Allah SWT firmankan surat Al-Qasas ayat yang ke-18, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ, maka jadilah beliau berada di kota Madinah, Yathrib dahulunya, khaifan yatarakab, dalam keadaan takut, gemetar. Eh. Seusai apa? Seusai beliau memukul salah seorang dari tentaranya, ya, atau dari kabilahnya Fir'aun. Tayyib, anak buahnya Fir'aun. Ketika salah seorang dari kabilahnya, kabilah Musa, meminta tolong, istighatsah kepada Nabi Musa alaihissalam, fastaghatha alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Ya. Ketika Musa masuk kota Madinah, ya, ditemukan padanya ada dua orang yang sedang bersengketa, ya, sedang duel, sedang tarung. Satu dari kabilahnya, kabilah Nabi Musa, dan satu dari Fir'aun. Maka yang dari kabilahnya ini minta bantuan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan tentaranya Fir'aun ini. Maka fawakazahu Musa, Nabi Musa pun memukulnya. Faqadha 'alaihi. Ya, dan orang tersebut mati. Tayyib. Fawakazahu Musa, disebutkan oleh para ulama, pukulan Nabi Musa ini kayak apa? Kayak aikido katanya. Kalau zaman sekarang. Bukan gini, tapi gini. Ya. Dipukul. Gini. Itu pukulannya. Jadi bukan pakai kepalan. Ini fawakazahu dengan fawakaz, wakaza. Itu jenis pukulan wakaz. Tayib. Berbeda dengan mulakama. Lakama. Kalau lakama seperti ini. Tayib. Ya, maka dengan pukulan seperti itu pun Masya Allah, ya, menunjukkan kuatnya Nabi Musa AS, orang tersebut terjatuh mati. Musuhnya. Maka beliau lari masuk ke kota Madinah, ya, dan ada pada beliau rasa takut diakibatkan perbuatan beliau tadi, ya, yang membunuh salah seorang dari kalangan Fir'aun. Itu menunjukkan ada pada diri beliau pun takut yang bersifat tabiat, ya. Terlebih beliau dikejar, dikerahkan tentara-tentara Fir'aun untuk menangkapnya. Jadi, maka beliau bersembunyi, lari terus sampai apa? Sampai ke negeri Madian. Ya. Sampai ke negeri Madian dan bertemu dengan Syekh Madian. Kemudian di situ beliau aman karena jauh larinya. Ya. Dan beliau dinikahkan kepada salah seorang dari putri Syekh Madian tersebut. Waqila Ya'qub, ada yang mengatakan Ya'qub. Lakin idza kana hadha al-khawf kama dzakara Syekh rahimallahu taala, akan tetapi jikalau nyata rasa takut ini, ya, jikalau nyata rasa takut yang bersifat tabiat yang wajar sebagaimana disebut oleh Syekh sebagai sebab litarki wajibin, ya, sababan litarki wajibin, menyebabkan dia meninggalkan perkara yang wajib, au fi'li muharramin, atau menyebabkan dia melakukan perkara yang haram, kana haraman, maka nyatalah takut tabi'i ini pun menjadi haram pula. Ya, asalnya tidak tercela, tetapi tadi kalau sampai meninggalkan perkara yang wajib, ya, sampai dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, ya, karena takut tadi terhadap perkara-perkara yang dicontohkan tadi, baik itu dari binatang buasnya, apinya, ya, atau perkara yang lain yang membahayakannya, ya, lantas dia meninggalkan perkara yang wajib, maka jadi tercela, jadi haram. Atau dia melakukan perkara yang haram tadi, melakukan sujud, ya, sujud hanya untuk Allah, tapi ketika dia sujud di hadapan ular, mungkin dia anggap ini ular, katanya ada mahkotanya, titisan ini, titisan itu, ya, akhirnya dia sujud. Tayyib. Ya, ataupun kera dan yang lainnya, ya, harimau, ya, ataupun buaya putih dan yang lainnya, ya, dia melakukan perkara yang haram di hadapannya, di antaranya sujud, ya, atau dia mempersembahkan persembahan-persembahan yang lainnya, maka yang tadinya sifatnya tabiat berubah menjadi haram. Li'anna ma kana sababan litarki wajibin aw fi'li muharramin fahuwa haramun. Karena apa saja yang nyata hal itu sebagai sebab seseorang meninggalkan perkara yang wajib, atau hal itu sebagai sebab dia melakukan perkara yang haram, maka haram pula. Ya, apa saja yang menyebabkan seseorang meninggalkan perkara yang wajib atau terjatuh ke dalam perkara yang haram, maka hal itu menjadi haram pula. Ya, yang ma'ruf dalam kaidah usuliyin bahwasanya al-wasail ila haram fahuwa haram. Wasilah-wasilah, perantara-perantara yang menghantarkan kepada keharaman, maka haram pula perkara tersebut. Yang asalnya apa? Yang asalnya mungkin halal, tetapi ketika menjadi perantara jatuhnya ke dalam perkara yang haram, maka menjadi haram pula. Itu perantara-perantara. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya Allah firman ke surat Al-Imran ayat yang ke-175 tadi yang dibawakan oleh Syekh, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Larangan untuk takut kepada mereka. Qala wal khawfu min Allah ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghayra mahmudin. Dan takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang dikategorikan mahmudan, terpuji, dan ada pula yang dikategorikan tidak terpuji, ya, atau tercela, madzmum. Ghairu mahmud ay madzmum, tidak terpuji berarti tercela. Padahal takutnya kepada siapa? Kepada siapa takutnya? Kepada Allah. Ya. Tetapi takut kepada Allah tidak semuanya terpuji. Tapi di sana ada takut kepada Allah yang terpuji dan ada takut kepada Allah SWT yang tercela. Seperti apa? Kata Syekh, "Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu ayuhawwila bainaka wa baina ma'siyatillahi bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramati." Adapun takut kepada Allah SWT yang terpuji mahmud, ma kanat ghayatuhu, yang nyata intinya, puncaknya, ya, nilai akhirnya, finishnya, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu nyata finishnya ini, akhirnya, puncaknya, ayuhawila bainaka wa baina ma'siyatillah. Ya, puncaknya apa? Dikatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala terpuji, yaitu yang memalingkan dirimu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika lo menghantarkan kita untuk berpaling dari perkara-perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikarenakan kita takut kepada Allah kemudian kita berpaling darinya, maka itu sebagai takut yang terpuji. Bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibati, yang mana takut tersebut, ya, yang puncaknya menghindarkan diri kita dari perkara yang bermaksiat kepada Allah, yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat, mengantarkan engkau, mendorong engkau untuk melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, takut kepada Allah SWT yang dengannya kita terdorong untuk berbuat perkara-perkara yang wajib dan kita pun diberikan rasa takut sehingga bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, ini takut yang terpuji kepada Allah. Jadi goyahnya, puncaknya ini sampai menghalangi antara kita dengan maksiat Allah SWT, sehingga kita termotivasi, terdorong dengan rasa takut tersebut untuk terus berbuat perkara-perkara yang wajib, dan juga, ya, kita merasa terancam, ya, merasa takut sehingga kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Maka ini baru terpuji. Faidha hasalat hadhil ghayatu, maka jikalau puncak dari rasa takut seperti ini tercapai, sakanal qalbu, maka hati ini akan tenang. Ya. Jadi kalau puncak rasa takut ini tercapai, yaitu semakin terdorongnya kita melakukan perkara yang wajib dan semakin menjauhnya kita dari perkara-perkara yang haram, maka hati ini akan tenang. Watma'anna, ya, dan juga akan tentram, damai. Wa ghalaba 'alaihi al-farhu bi ni'matillah, ya, dan kebahagiaan akan lebih unggul. Ya, wa ghalaba 'alaihi al-farhu, kebahagiaan itu lebih unggul, lebih besar, ya, dengan nikmat Allah SWT. Wa raja li thawabihi, dan dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi akan tercapainya ketenangan dan ketenteraman jiwa serta kebahagiaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga diiringi dengan pengharapan untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka takut yang seperti ini terpuji. Baik. Adapun jenis yang kedua, takut kepada Allah SWT yang tercela, wa ghairul mahmudi, adapun yang tidak terpuji, yang madhmum, ma yahmilul abda ala liya'si min rawhillah, yaitu takut yang menghantarkan seorang hamba sehingga dia menjadi ya'as, menjadi putus asa, min rawhillah, dari rahmat Allah, wal qunuti, dan juga dia pesimis, ya, kecil pengharapannya, putus asa, pesimis, kecil pengharapannya dari rahmat Allah SWT, dari ampunan Allah SWT, karena saking takutnya kepada Allah, ya, sehingga dia apa, pesimis, ya, dia tidak memiliki harapan yang banyak akan diampuni dosa-dosanya. Terus dia bergelimang dalam rasa takutnya, sehingga takut tersebut bukan mengantarkan taubat, ya, tetapi mengantarkan dia malas. Bukan mengantarkan rajin dalam beribadah, tetapi terus bergelimang dalam rasa takut tersebut tanpa menghasilkan perbuatan taat, ya, tanpa menghasilkan perbuatan taat. Dan ini banyak, ya, dari sebagian manusia yang terjatuh ke dalam ya'as min rawhillah wal qunut, ya, dia putus asa, ya, kecil pengharapan terhadap Allah SWT dengan sebab, ya, kemaksiatan ataupun dosa yang dia lakukan, ya, maka takut seperti ini tercela. Tetapi hendaklah takut tersebut, takut terhadap dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan, harus menghantarkan dia untuk berbuat taat dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Wahina idin yatahassaru al-abdu wa yankamishu, maka ketika itu, ya, dia menyesal, yatahassar, ya, seorang hamba menyesal, dan juga wa yankamishu, dia mencela dirinya, ya, dia menyesalinya, mencela dirinya. Warubama yatamada fil ma'siyati, bahkan terkadang ada seseorang yang dia bahkan terus-menerus, yatamada, terus-menerus fil ma'siyati, dalam kemaksiatannya. Kenapa terus-menerus dalam kemaksiatannya? Liquwati ya'sihi, karena sangat kuat keputusasaannya. Ah, ya, tanggung katanya, enggak mungkin dosa saya diampuni. Ya. Tertutup pengharapan kepada Allah SWT akan diampuni dosanya. Yang ada apa, memenuhi keputusasaan. Ya. Sehingga dengan keputusasaan ini, dengan kecilnya pengharapan dia diampuni dosanya, justru dia terus menerus dalam kemaksiatannya. Kapalang katanya. Ya. Tanggung. Sebagian orang seperti itu. Ya. Jadi rasa takut yang justru hanya penyesalan yang ada, ya, atau bahkan mencela dirinya pribadi, hal itu tidak terpuji. Ya. Menyesal iya harus ada sebagai bentuk taubat, tetapi bukan berarti terus-menerus bergelimang dalam penyesalannya, memikirkan, menyesal, menangis. Tapi mana bentuk taatnya kepada Allah SWT? Ya. Maka hendaklah takut tersebut diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah, dan jangan diulang lagi. Ya. Jangan terus-menerus lagi dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Ini dua pembagian, al-khauf minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga yang terpuji yang pertama tadi. Wa tsani, adapun jenis takut yang kedua, bisa difahami nih takut yang pertama. Takut yang bersifat tabiat. Ingat, ya, bisa tercela atau asalnya tidak tercela, tetapi bisa tercela jikalau sampai meninggalkan perkara yang wajib, dan jikalau sampai melakukan perkara-perkara yang haram. Kemudian tadi diingat, ya, takut kepada Allah SWT terbagi dua, ada yang mahmud, ada yang madhmum, ay ghairu mahmud. Kemudian takut yang kedua, khauful ibadati, takut yang ternilai sebagai ibadah. Ya, takut yang ternilai sebagai ibadah. Seperti apa takut yang ternilai sebagai ibadah? Ayya khafa ahadan yata'abadu bil khafi lahu, yaitu seperti seseorang takut kepada yang lainnya. Ya. Seperti ada seseorang yang takut kepada yang lainnya, kepada ahadan, seseorang yang lain. Lantas dengan takutnya dia kepada tokoh tersebut atau kepada orang tersebut, ya ta'abada bil khaufi lahu, dia beribadah dengan takut tersebut kepada yang ditakutinya. Iya. Takut ibadah adalah takut kepada seseorang yang dengan takut tersebut dia beribadah terhadap yang ditakutinya. Fahadha la yakunu illa Allah. Fahadha la yakunu illa Allah Ta'ala. Maka tidaklah hal ini terbukti, ya. Tidaklah hal ini diperkenankan melainkan hanya untuk Allah SWT. Takut yang menghantarkan untuk beribadah kepada yang ditakutinya dengan rasa takut tersebut, maka hal itu diperuntukkan, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Ini takut ibadah. Takut terhadap seseorang yang dengan rasa takut tersebut menjadikan dia beribadah kepadanya. Ya, dengan rasa takut tersebut menjadikan dia beribadah kepadanya, kepada yang ditakutinya. Maka jenis yang seperti ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita takut kepada tokoh manusia yang lain atau makhluk Allah, kemudian dengannya kita beribadah kepadanya. Maka ini syirik tentunya. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbaru. Dan memalingkan rasa takut seperti ini kepada selain Allah, dia takut kepada selain Allah SWT lantas beribadah kepadanya, maka ini sebagai syirik besar. Ya, karena telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam ayat tadi, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Hendaklah kalian takut kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Tapi menunjukkan bahwasanya al-imanu haqqul iman, orang yang iman dan benar keimanannya ketika dia al-khauf minallah, ya, takut kepada Allah SWT, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut tersebut. Seperti yang berkaitan nanti dengan nadhar. Ya. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. yufuna bin nadri, yang mereka menunaikan nazar. Kenapa mereka menunaikan nazar? Yang mereka nazarkan, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Disebabkan apa mereka menunaikan nazar? Dikarenakan yakhafun, yang mereka takut di suatu hari yang amalan-amalan tersebut akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut suatu hari yang di hari tersebut akan Allah tampakkan amalan-amalan. Sehingga jangan sampai ditampakkan amalan-amalan jelek. Ya. Oleh karena itu mereka dengan rasa takut tersebut terdorong, ya, termotivasi untuk menunaikan nazarnya. Ya, sehingga hal ini teranggap ibadah. An-na'u thalith, kemudian jenis takut yang ketiga, khawfu sirri. Khawf yang bersifat tersembunyi. Ya, khawf takut yang tersembunyi, yang sir, tidak nampak sir ini, tersembunyi. Seperti apa khawfu sir, takut yang tersembunyi? Ka'ayya khawfa sahibal qabri, seperti seseorang takut kepada penghuni kubur. Ya. Takut terhadap penghuni kubur, dia lewat kepada suatu kuburan yang di pinggir jalan, langsung rayi katanya, ya, merinding. Ya. Apa yang menyebabkan takutnya? Ya. Padahal apa? Orang dikubur, kapan bangkitnya juga? Ya. Apakah yang seperti ini dikatakan tabi'i? Tabiat? Tidak. Yang seperti ini kata ulama jabban, pengecut. Tayyib. Iya. Bukan tabiat. Bukan tabiat seperti itu. Terkadang anak-anak kita takut kepada apa? WC. Ya, suruh kamar mandi aja enggak mau. Teriak-teriak. Tayyib. Apa yang ditakutkan? Ya. Demikian pula awwalian ba'idan anhu. Dia takut pada seorang wali yang jauh darinya sebenarnya. Tapi karena dia merasa diawasi oleh wali tersebut, ya. Atau apalagi ditanamkan kepercayaan bahwasanya wali tersebut melihat engkau dimanapun engkau berada. Ya, sehingga dia takut terhadap wali tersebut padahal jauh. Wali yang jauh tersebut sebenarnya la yu'athiru fihi. Ya. Tidak mampu untuk mempengaruhinya. Lakinnahu yakhafuhu makhafata sirrin. Ya. Takut yang bersifat tersebut atau bersifat sir tadi, ya, tersembunyi, sebenarnya tidak mempengaruhinya, tidak berdampak apapun kepada dia. Ya. Tidak ada dampaknya. Tidak ada realita kenyataannya apa sebab takutnya ini, apakah membahayakan dia ketika dia takut terhadap penghuni kubur. Ini la yu'athir sebenarnya. Takut-takut yang seperti ini enggak ada bukti nyatanya. Ya. Enggak ada dampak pengaruhnya. Coba, ya, apa dampak pengaruhnya ketika takut kepada kuburan? Apakah kuburan tersebut akan ngejar? Tanya. Penghuninya mungkin akan naik punggungnya. Iya. Ya, ataupun wali tersebut apakah mampu dari kejauhan mencambuk atau menghukum? Iya. La yu'athir fihi. Sama sekali tidak memberikan dampak, pengaruh ketika dia takut terhadap jenis-jenis yang seperti ini. Lakinnahu yakhafuhu makhafata sirrin. Akan tetapi dia takut kepadanya dengan rasa takut yang tersembunyi. Mengungkung hatinya, jiwanya. Tidak terlihat, tetapi apa? Jiwanya ini dipenuhi dengan rasa takut. Fahadha aydhan dzakarahul ulama min asyriki, maka ini pun para ulama menyebutkan termasuk dari syirik. Ya. Kenapa? Karena la yu'athir, tidak memberikan pengaruh. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya ketika dia takut kepada penghuni kubur? Atau sebagian orang takut kepada burung, ya, burung buak umpamanya, ya, yang setiap malam bunyi ini, kuak kuak, ya. Sebagian orang mengatakan burung hantu katanya. Ya. Apa dampaknya, pengaruhnya ketika dia takut terhadap burung tersebut? Apakah burung tersebut akan menerkamnya seperti binatang buas atau mencakarnya? Tidak ada pengaruhnya. Ya. Tidak ada pengaruhnya. Sehingga ini pun termasuk dari kesyirikan. Ya. Sehingga takut yang hakiki adalah takut kepada Allah Azza wa Jal. Takut untuk kita berbuat maksiat kepadanya. Takut yang dengannya kita terus bersemangat untuk mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala. Maka ini ternilai ibadah. Dan di sana Allah SWT menyebutkan tentang thamaratul khawf, ya, buah rasa takut. InsyaAllah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Apa itu thamaratul khawf? Ya, buah dari takutnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab.